Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Ustaz dan Alhamdulillah. keluarga Mira Institute. Semoga Ustaz dan keluarga besar Mira Institute dilindungi Allah dari segala mara bahaya dan memberikan kesehatan. Amin, jazakallah khair. Izin bertanya Ustaz, mohon maaf. Jika kita dalam keadaan ini mengenai wudhu ya saat Baik. jika kita dalam keadaan masa haid kita kan tidak belum bersuci ya saat gitu. Itu bagaimana jika kita melakukan berwudhu sebelum tidur gitu saat itu Baik. bagaimana saat apakah sah atau tidak saat wudhunya? Syukran Baik. Ustaz, jazakallah khairan. Baik, Allah yazikil khair. Yang pertama, mohon izin kami mendoakan untuk ibu dan keluarga dan kita semua mudah-mudahan dapat pancarannya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda cinta Allah kepada hamba itu adalah bagi hamba yang membiasakan diri bertobat dan menjaga wudhunya. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran surah kedua itu Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Di situ terkait juga dengan haid juga. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Nanti keterkaitannya dengan ujungnya terkait dengan tobat dan wudu. Baik. Wudhu ini seperti disampaikan fungsinya membersihkan hadas kecil yang pertama, dengan yang kedua adalah menjaga nilai-nilai kebaikan sebagai pancaran kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini. Jadi yang pertama menjaga membersihkan dari hadas kecil, hadas yang ringan seperti yang saya terangkan kemarin. Yang kedua adalah menjaga nilai-nilai kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang wudhu itu selain hadasnya juga hilang, dia juga terjaga dalam kebaikan dari hikmah wudhu al-husnu ya wadhiya, seperti yang pernah saya ajarkan. Makanya orang-orang yang biasa berwudhu itu biasanya sikapnya terjaga. Ya, dia nggak mau berperilaku yang buruk, kan? Dia nggak mau berkata yang tidak baik, memandang kepada yang tidak elok. Kemudian ketika batal, wudhu lagi, kan? Nah, itu yang biasa dilakukan. Dari dua fungsi ini, bagaimana terkait dengan health? Head itu kan hadasnya hadas besar. Yang gugur hadasnya itu dengan menggunakan perangkatnya mandi besar. Al-ghuslu itu sama dengan nifas bagi perempuan. Nah, dengan head itu tidak bisa menghilangkan hadasnya bila kita hanya sekedar berwudu. Ya, jadi kalau wudu orang head itu hadasnya tetap ada hadas, tetap head, tidak bisa menghilangkan headnya. Tapi fungsi wudu yang kedua itu masih bisa melekat pada dirinya, menjaga pada nilai-nilai kemuliaan, menyegarkan keadaan dirinya, menjaga pada sikap dan sifatnya. Jadi bagi perempuan yang tengah mengalami masa haid, diperkenankan untuk berwudu. Boleh-boleh saja, silahkan, bahkan dianjurkan. Silahkan berwudu. Untuk apa? Untuk menghadirkan fungsi yang kedua. Bukan untuk menghilangkan hadas haidnya. Ya, bagi haidnya tetap dia haid. Tidak bisa kemudian gugur dengan wudu. Nanti begitu sudah selesai masa haidnya, mandi, tidak dengan berwudu. Ya, namun dengan wudhunya itu menghadirkan fungsi yang kedua, penjagaan-penjagaan pada kebaikan, menjaga keadaan tetap dalam keadaan yang baik. Jadi suci yang dimaksudkan bukan suci secara fisikal, tapi secara maknawi. Ya, secara maknawi menjaga kepada keadaan diri, menghadirkan keadaan-keadaan cahaya yang melekat pada dirinya. Itu yang menyempurnakan ghurral muhajjalin, ghurrahnya disempurnakan, cahaya-cahaya kemuliaannya. Jadi secara singkat, sangat diperkenankan bagi perempuan yang haid tetap menjaga wudhunya, bukan untuk menghilangkan hadas haidnya, tapi untuk menjaga nilai-nilai maknawi pada yang keduanya, yaitu al-husnu wal-dhiya, menjaga pancaran-pancaran kebaikan yang dijanjikan lewat wudhu itu, yaitu ciri hamba yang dicintai oleh Allah. Masya Allah, ya, Anda menghadirkan pertanyaan bagi perempuan haid masih ingin berwudhu, karena ada juga orang-orang yang suci yang bahkan tidak terfikir untuk menjaga wudhunya. Mudah-mudahan itu tanda kebaikan untuk perempuan-perempuan muslimah-muslimah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.